Mas Yoyok bagaimana? Sukses. Udu Ronggo Rawe. Kasih sayang. dari gendon papa sayang. Oh begitu. Oke, tap jus. Ini namanya istri solehah ki yang ini ki Mas Gombel. Solehah. Ya, solehah. Solehah mbek solehah iku beda. Ora bojomu iku sapa jane Markina. Itu Sopiati. Sopiati. Senengane kok ngumpeti HP ning garingan bae.